السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kembali Allah izinkan kita bertemu di majelis ilmu. Harapan kita kepada Allah sangat besar. Mudah-mudahan Allah menjadikannya pertemuan yang diridhai, yang menambah ilmu, mengukuhkan iman, dan semoga menjadi saksi yang meringankan dan membahagiakan ketika kita berada di hadapan Allah Al-Karim Rahman. Semoga memberatkan timbangan. Amin. Oleh itu, mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Semoga nikmat ini senantiasa kita rasakan di hari-hari nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebagai tanda cinta dan ingat kita kepadanya. Mudah-mudahan majlis ini nanti banyak sekali mengucapkan salawat dan salam kepadanya, khususnya di hari Jumaat ini yang memang sangat dianjurkan untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan namanya sering kita sebut, sehingga sering pula kita mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Amin. Ma'asyar kiram, doa kita untuk orang tua-tua kita, ayah, ibu, serta paman-paman, bibi-bibi kita, karib kerabat, saudara mara kita, para guru, para ustaz, ustazah, buya, umi, serta siapapun yang pernah berjasa membuat kita bisa menulis dan membaca, yang dengannya kita mendapatkan ilmu, dan khususnya para alim ulama yang telah meninggalkan warisan ilmu ini, khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga yang sudah mendahului kita Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan rahmat baginya, Allah cahayakan kuburannya, dan semoga di akhirat Allah tinggikan derajatnya. Dan semoga yang masih hidup Allah bimbing, Allah tunjuki, Allah berikan taufik untuk diberikan selalu ilmu dan diberikan taufik untuk mengamalkan dan mendakwahkannya. serta diberikan pula karunia sabar dalam menghadapi segala tantangannya. Amin. Kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah yang merupakan cikal bakal dua ilmu yang sangat diandalkan. Yang pertama adalah ilmu usulul fiqh yang dengannya menjadi qawaid, pokok-pokok, kaedah-kaedah yang dengannya kita mengetahui dan memahami hukum-hukum Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah qawaidul hadis atau usulul hadis atau mustalah hadis yang dengannya kita bisa memilah mana yang sah dan mana yang tidak sah, mana yang thabit, mana yang tidak thabit dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dengannya pula kita punya kaedah-kaedah bagaimana seharusnya memahami apa yang diinginkan Allah dan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jadilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk peletak dasar-dasar ilmu ini, dan bahkan disebut orang pertama yang menuliskannya, bukan yang memahaminya, tidak, yang menuliskannya. Karena ilmu ini sudah ada dasar-dasarnya, inti-intinya, dan sudah diaplikasikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi yang merumuskannya melalui tulisan, kalau bahasa sekarang yang sistematis akademis, adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau tidak, tentu Abu Bakar lebih paham ilmu ini, Umar bin Khattab lebih hebat, dan itu tidak ada khilaf di kalangan Ahlussunnah. Tetapi untuk yang menuliskannya dan menorehkan yang bentuk tulisan ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena di saat kita sudah semakin lemah dalam memahami, kita perlu kaedah-kaedah ini. Kalau dulu mereka tidak perlu dituliskan, mereka sendiri sudah jadi kaedah. Sama dengan bahasa Arab juga. Ketika bahasa Arab dah mulai patah-patah, dah mulai salah-salah, maka perlu kaedah-kaedah bahasa Arab itu. Nahu, sarab, balagha, fiqhul lugha, dan seterusnya. Tapi orang Arab kan tidak perlu lah. Orang Arab dulu, sekarang perlu juga. Nah, orang Arab dulu, ya sampai batas paruh kedua abad ketiga, itu sudah rusak bahasa orang Arab. Karena banyak televisi. Ada TV waktu itu? Tidak. Banyak berinteraksi dan berasimilasi dan berinteraksi dan berasimilasi dengan orang-orang ajam. Akhirnya masuklah bahasa-bahasa itu sama dengan bahasa kita hari ini, bahasa Indonesia, banyak rusak akibat terlalu banyak mengadopsi bahasa asing. Sehingga tidak sedikit, bahkan dalam sebuah survei mengatakan, ya angkanya luar biasa, 80% lebih guru bahasa Indonesia di Indonesia tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ya, ini bukan saya. Ketentuan buat penelitian, buatlah. Maklumlah penelitian kita kan multistake random sampling. Mungkin sampelnya beracak-acak kan? Jadi mungkin hasilnya juga. Tapi beginilah hasil survei yang pernah diadakan di Udayana Bali, Universitas Udayana Bali, oleh pakar bahasa Indonesia. Untung saya bukan guru bahasa Indonesia. Kalau tidak masuk, tidak pasti. Salah satu akibatnya adalah terlalu banyak berasimilasi dengan bahasa asing. Nah, oleh sebab itu saya dalam tanda petik menuduh. Nah, ini menuduh nih guru-guru besar kita, khususnya yang tamat-tamat luar negeri, karena terlalu asyik dengan bahasa istilah asing. Sehingga ilmu pun menjadi asing dan bahasa Indonesia pun menjadi asing di negerinya sendiri. Makanya kalau tidak pakai istilah, nanti coba ajukan judul skripsi, judul tesis, judul disertasi, kalau tak pakai bahasa asing, dianggap tidak memenuhi tuntutan akademis. Ini harus kita rubah ke depan ini ya. Kalau tidak berbahasa Indonesia murni, tidak memenuhi tuntutan akademis. Mau? Nah, tidak mau nanti lah. Bahaya Ustaz katanya. Yalah, tidak mau. Baik, oleh sebab itu kita juga berupaya sedapat mungkin tidak menggunakan istilah asing selama masih bisa digunakan dengan bahasa Indonesia. Sedapat mungkin, bukan anti tidak, jangan salah paham ya. Demi menjaga keaslian bahasa Indonesia ini. Demikian juga dengan bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab rusak gara-gara banyak berasimilasi dan mengadopsi bahasa-bahasa asing dia. Jadi ada positif negatifnya, ada tentu. Tidak pula negatif murni, tidak. Ada positifnya tapi banyak negatifnya. Wallahul musta'an. Yang jelas itu kenyataannya. Jadi menurut ahli bahasa, di paruh kedua abad ketiga bahasa Arab sudah rusak di perkampungan. Kalau di kota lebih dulu, paruh kedua abad kedua sudah rusak 100 tahun sebelumnya. Nah, jadi oleh sebab itu oleh kaum muslimin dan muslimat, dan ahli bahasa juga mengatakan seperempat bahasa lenyap setiap hari di dunia. Rata-rata seperempat bahasa. Gimana cara baginya saya tidak tahu dulu. Itu ahlinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita lanjutkan babu ibtida'in nasikh wa mansukh, nasi dalam masalah an-nasikh wal mansukh. Dalam pelajaran sebelumnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan di alinea 320 sekarang, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa nasikh wal mansukh, masih saya ulang lagi, an-naskhu dalam bahasa adalah al-izalatu wal-mahu wal-naqlu wal-rafu, itu menghapus, menghilangkan, mengangkat dan menganulir, kena lagi bahasa ya. Nah, atau amandemen ya. Dan ini hak Allah Subhanahu wa taala tabaraka taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menasakh hukum yang sudah lama atau hukum terdahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Itu semuanya atas hikmah Allah tabaraka wa taala. Dan itu tujuannya adalah untuk mempermudah kita. Di awal ini dilarang, nanti setelah aman dibolehkan. Karena kita membutuhkan. Kita butuh, seperti contoh atau contoh yang kita sebutkan pada kemarin, di awal Islam orang banyak yang baru masuk Islam biasa dengan masih teringat kebiasaan orang musyrikin dulu yang mengkultuskan kuburan-kuburan, mengkeramatkan kuburan-kuburan. Lalu Nabi di awal Islam melarang itu. Jangan ziarah kubur. Sebab nanti tercampur antara adab Islami dengan adab yang diislamisasi. Ya, adab jahiliyah yang diislamisasi. Maka Nabi SAW larang mereka di awal Islam. Setelah aman, mereka sudah bisa kembali kepada jalan yang lurus, yang dulu mereka sesat gara-gara mengkultuskan, sekarang itu tidak ada lagi kecuali menta'zim Allah Subhanahu wa taala, bahkan menta'zim Nabi pun dengan batas-batas. Tidak boleh lewat batas. Nabi pesan, jangan kalian gulu kepadaku, jangan kalian berlebihan memujiku. Pujilah seperti Allah memuji saja, jangan berlebihan. Maka dibolehkanlah ziarah kubur. Ini kan keringanan. Kita sebenarnya, semua kita pasti butuh ziarah. Kita butuh ziarah kubur. Kita butuh. Ya, di antaranya, tuan-tuan pasti kangen dengan orang tua, ya kan? Kangen orang tua yang sudah meninggal, maka boleh ziarah ke kuburan. Boleh kan? Atau tidak boleh pula? Nanti tuan-tuan kena anti ziarah kubur nanti. Dasar Wahabi katanya, anti ziarah. Bukan, kita bukan anti ziarah kubur. Ziarah kubur itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang kita anti adalah ngusap-ngusap. Nah, apa lagi? Cium-cium. Nah, habis itu apa lagi? Nah, para lagi minta-minta di situ. Minta kepada orang kubur. Itu yang kita tidak boleh. Karena gara-gara itu, karena itulah illatnya Nabi melarang dari awal. Nah, kalau itu sekarang dilakukan lagi, datang ke kuburan misalnya Syekh, Kiai gitu ya, atau Habib gitu kan, lalu bicara, Habib sampailahkan ke Allah gitu kan, itu keadaan kita payah nih kan. Nah, kalau sudah itu kita katakan ini minimal ini tidak disunnahkan, minimal ini, dan lebih parahnya takut masuk golongan syirik. Nah, itu yang kita takutkan. Kita tidak hukum semua syirik, ada beberapa kerinciannya di sini nanti insyaallah taala. Takut kita minimal tidak sunnah. Kalau tidak sunnah berarti, nah, tentu yang bilang, Iya, minimal tidak sunnah berarti sia-sia. Berarti sia-sia. Dan selama-lama nanti jadi tumbuh menjadi bisa menjadi jalan menuju ke syirikan. Ini yang berawalnya. Nah, kalau andainya ada masyarakat yang melakukan itu, maka kita katakan untuk sementara dulu jangan ziarah dulu, ngaji kita dulu 2-3 kali, 4 kali. Rabu ngaji, Kamis potong celana, Jumat. Nanti Sabtu berfatwa. Allah musta'an. Kau muslimin, muslimat. Ngaji itu kau muslimin, itu yang seharusnya. Ngaji Rabu, Kamis sudah nampak, sudah hijrah dia. Enggak, ini ngaji sudah 10 tahun tak nampak. Mana yang bagus itu? Nah, cuman Sabtu jangan berfatwa. Atau jalan Sabtu sudah berdakwah, gitu ya. Yang pas itu Rabu ngaji, Kamis potong celana, Jumat tumbuhkan jenggot, Sabtu berdakwah. Itu bagus itu. Nah, berilmu dulu baru berdakwah. Kemudian sebelum berdakwah itu diamalkan. Ini pas ini. Tapi berfatwa enggak rupanya gini, ya. Berfatwa tunggu dulu. Imam Ahmad memahami Kitabul Haid 8 tahun katanya baru paham. Ya satu. Kitabul Haid 8 tahun itu. Awak masyaallah 8 menit dah hebatnya. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat. Berkata Imam rahimahullah, wa qila fi qawlihi, berkata tadi masih terputus, sudah sampai ya, bahwa itu semua berlaku atas hikmah Allah Ta'ala rangka meringankan kita. Karena saat ini kita butuh tapi belum boleh. Misalnya, belum boleh karena alasan-alasan. Karena tidak boleh melakukan mudarat untuk suatu kemaslahatan. Apalagi mudaratnya besar. Nah, itu makanya al-dhararu yuzan. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Ziarah kubur ada maslahatnya, ada kebaikannya. Tapi kalau mendatangkan mudarat yang besar, maka dilarang dulu. Dilarang dulu. Sebenarnya kita ziarah kuburan Nabi, bagus. Cuman ketika orang kalau sudah sampai kuburan Nabi, belum pun sampai, ada banyak yang klaim pergi ketemu Nabi alaihissalam. Ada yang mengklaim bahwa syekhnya bertemu dengan Nabi langsung bicara, menyebutkan hadis ini sahih, hadis ini daif, Masya Allah. Dulu Imam Bukhari lama dia menyalin Sahih Bukhari dekat apa di Raudhah, tak pernah pula keluar Nabi ke dia. Ini tiba-tiba orang jarang nuntut ilmu, tiba-tiba jadi ketemu Nabi. Makanya dusta seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ada klarifikasi, wallahu taala alam, silakan tuntun sendiri dari pimpinan Al-Haramain, bahwa sejak tahun 881 Hijriah tak pernah lagi orang diizinkan langsung masuk ke kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau ada nanti yang masuk tanpa izin, mengklaim seperti itu, lalu ketemu Nabi, baca hadis, berarti dus. Berarti dus. Dus. Bukan dus. Dus tanam. Dus tan. Maka bisa diketahui. Kan banyak yang klaim kan, ketemu Nabi langsung. Di mana kuburannya. Ya sendiri bisa kok, kita tidak bisa. Masalah awak 15 tahun itu tidak boleh masuk kan. Dia bisa itu. Sebenarnya kalau saya mau sebenarnya bisa kemarin menemani Pak Presiden. Cuman dia tidak suka juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik, kemudian berkata Imam Syafi'i setelah beliau menjelaskan bahwa Al-Quran dinasakh dengan Al-Quran. Karena dalam ayat disebutkan aw mithliyah, seperti akan dia sebutkan nanti. Tidak boleh dinasakh dengan yang lain. Apa sebabnya? Nanti akan beliau jelaskan. Karena tidak mungkin menasakh sesuatu kecuali dengan hukum yang sederajat dengannya. Atau dengan yang sederajat dengannya. Ya keputusan dalam kehidupan sehari-hari pun. Misalnya kita, keputusan presiden bisa dinasakh oleh menteri? Tidak bisa kan? Iya. Keputusan presiden bisa dibatalkan oleh keputusan menteri? Tidak ya? Betul itu? Betul apa tidak? Alhamdulillah. Keputusan raja bisa dibatalkan oleh pangeran? Kecuali dia kudeta. Nah, kudeta lain. Allah kan tidak mungkin dikudeta. Jadi ini secara logikanya saja. Dan nanti Nabi Imam Syafi'i akan jelaskan dalilnya. Wa qila fi qawlihi yamhullahu ma yasha dikatakan dalam menafsirkan firman Allah, yamhullahu ma yasha, Allah menghapus apapun yang Dia kehendaki. Maksudnya hukumnya dan juga lafaznya. Yamhu fardha ma yasha, Allah menghapus fardu apapun yang Dia kehendaki. Wa yuthbitu fardha ma yasha, dan menetapkan kewajiban apapun yang Dia kehendaki. Wa hadha yushbihu ma qil, wallahu alam. Dan ini mirip sekali dengan apa yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya Allah SWT memiliki apa namanya berhak untuk menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wa fi kitabillahi dilalatun alaihi au dalalatun alaihi. Di dalam kitab Allah, yani Al-Qur'anul Karim, terdapat dilalah, dalil tentang itu. Terdapat keterangan dalil tentang itu. Qala Allah, Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli shay'in qadir." Ma nansakh min ayatin, ayat manapun yang kami nasakh, aw nunsiha, atau kami membuat kalian melupakannya. Nunsiha, kami buat kalian melupakannya. Na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Maksudnya bukan binisbati lillahi ta'ala, tapi binisbati lana, bukan kepada Allahnya. Perkata Allah kan sama semuanya, tapi binisbah kepada kita hukumnya ini bagi kita lebih baik. Au mithliha, atau yang semisalnya, atau yang semisalnya. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jadi kalau ini sebenarnya ayat sekaligus teguran kepada sebagian yang tidak beriman pada nasakh. Seperti Abu Muslim Al-Asbahani, dia termasuk yang menolak adanya nasikh wal mansukh. Alasannya apa? Alasan logika. Dia orang cerdas, cuman tidak mengikut ilmu. Jadi mengikut pemikirannya. Alasannya, kalau seandainya ada yang dinasakh, berarti Allah seolah-olah, menurut dia ini, seolah-olah Allah tidak tahu ini bagus, lalu dia syariatkan, besok dirubahnya lagi dengan yang, dan ini mustahil menurut akal katanya. Jadi dia menisbatkan seperti undang-undang yang dibuat oleh manusia. Tahun ini bagus, nanti diamandemen lagi pada tahun-tahun berikutnya. Tidak jadi bagus. Dia mengkiaskan lagi, mengkiaskan Allah kepada makhluk. Ini yang masalahnya pusat. Segala kesesatan itu akibat menyamakan Allah dengan makhluk. Dimanapun, pasti ini sebabnya. Ketika berbicara tentang hukum Allah, berbicara tentang sifat Allah, berbicara tentang aturan Allah, ketika dikiaskan apa yang Allah lakukan kepada apa yang dilakukan oleh makhluknya. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka dia menolak. Maka Allah ingatkan di akhir ayat, supaya jangan ada menolak. Alam ta'lam, kalian tidak tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fa akhbarallah, berkata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, fa akhbarallah anna naskhal Qur'an wa ta'khira inzalihi la yakunu illa biqur'anin mithlih. Nah, Allah dalam ayat itu memberitakan atau memberitahukan anna naskhal Qur'an, bahwa dinasakhnya Al-Qur'an, wa ta'khira inzalihi, dan dilambatkan turunnya. Maksudnya ayat yang menasakh ini, la yakunu illa biqur'anin mithlih, tidak lain kecuali dengan ayat Al-Qur'an yang semisalnya. Dengan ayat Al-Qur'an yang semisalnya. Sebab Allah katakan, bi khairin minha au misliha, dengan yang lebih baik daripadanya atau yang semisalnya. Jadi semisal ayat itu pula. Tidak bisa dinasakh dengan yang bukan semisal dengannya. Wa qala, kemudian Allah berfirman pula, wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar. Innama anta muftar. Surah An-Nahl ayat 101. Apabila kami mengganti satu ayat dengan satu ayat yang lain, padahal Allah lebih tahu apa yang dia turunkan. Allah turunkan beransur-ansur. Yunazzil, Allah turunkan beransur-ansur. Qalu, ketika kami ganti satu ayat dengan ayat yang lain, mereka berkata, siapa yang berkata? Orang-orang kafir. Innama anta muftar. Kamu ini sebenarnya mengada-ngada. Kemarin boleh, sekarang enggak? Ya, kemarin begini kamu bilang. Sekarang kamu bilang apa? Begini. Makanya ketika kami ganti satu ayat, kata Allah SWT. Allah menyebutkan ketika terjadi nasakh, Allah ganti satu ayat ditempatkan pada ayat yang lain. Jelas? Kemudian Allah tengai dengan jumlah mu'taridah, wallahu a'lamu bima yunazzil, padahal Allah lebih tahu apa yang dia turunkan. Tapi mereka tetap mendebat Nabi SAW, innama anta muftar. Qalu innama anta muftar. Kamu ini sebenarnya mengada-ngada Muhammad. Jelas pak? Jadi pada makanya Allah terangkan, Allah yang tahu apa yang dia turunkan. Tapi mereka akan mendebat, mendebat Nabi SAW. Wallahu alamu bima yunazzil. Allah lebih tahu apa yang dia turunkan. Tapi tetap mereka menuduh Nabi SAW, innama anta muftar. Kamu ini mengada? Ngada-ngada. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi saja dituduh mengada? Ngada-ngada. Apalagi? Ya, apalagi kita. Padahal yang kita katakan, ini qaulullah, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini mengada? Mengada-ngada. Ya. Kan istilahnya mengada-ngada, mengada-ngada. Iya. Sok-sok tahu. Kita bukan sok-sok tahu. Ini perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah perkataan Allah yang menginikannya. Kaum muslimin dan muslimat, wa idza badalna ayatan makana ayatin. Apabila kami mengganti satu ayat di tempat ayat yang lain. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia turunkan. Qalu, mereka berkata, innama anta muftar. Kamu ini mengada-ngada, berdusta. Wa hakadha sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yansakhuha sunnatun. Selesai masalah ayat dinasakh dengan ayat. Tak mungkin dinasakh dengan selain ayat. Makanya tidak ada nasakh setelah Al-Quran selesai. Tidak ada hukum Al-Quran yang dinasakh setelah Al-Quran selesai diturunkan. Ini kalau ada yang mengklaim sekarang ini sudah dinasakh, buktikan mana ayatnya. Ayat ini sudah dinasakh. Makanya tidak bisa dinasakh kecuali dengan semisalnya. Sekarang bagaimana dengan sunnah? Nabi katakan, wahakada sunnat, afwan, Rasulullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wahakada sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yansakhuha illa sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinasakh kecuali oleh sunnah pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ahdath Allah li rasulihi fi amrin sanna fihi ghaira ma sanna Rasulullah la sanna fi ma ahdath Allah ilaihi. Andainya Allah melakukan atau membuat hukum baru. Ya, seandainya Allah membuat hukum baru bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi amrin sanna fihi, dalam suatu masalah perkara yang Rasulullah telah menetapkan sunnah padanya. Ghaira masanna Rasulillah SAW, yang Allah adakan hukum itu berbeda dengan yang Rasulullah sunnahkan. Kata Imam Syafi'i, la sanna fima ahdathallahu ilaihi. Pasti Rasulullah menyunnahkan sesuatu yang Allah barukan itu. Jadi kalau ada hukum baru yang Allah adakan, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang sebelumnya, apakah ayat ini menasakh sunnah atau sunnah sendiri nanti akan menasakh? Maka kata Imam Asy-Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, pasti Rasulullah SAW sunnahkan pula yang baru sesuai dengan yang Allah tetapkan hukum baru ini. Karena apa? Nabi ikut Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Hatta yubayyana linnas. Supaya Nabi menjelaskan bagaimana. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak ada satu pun kecuali Nabi jelaskan. Nabi jelaskan. Naam. Hatta yubayyana linnas. Sampai atas, agar Nabi, sampai Nabi menjelaskan kepada manusia, yaitu kepada umat, anna law sunnatan nasikhatan. Bahwa Nabi ada sunnahnya yang menasakh. Lillati qablaha, menasakh sunnah yang sebelumnya. Mimma yukhalifuha, yaitu yang bertentangan dengannya. Jadi kalau ada sesuatu yang telah Nabi sunnahkan hukumnya, lalu Allah SWT sebutkan hukum yang berbeda dengan sunnah Nabi SAW tadi, maka pasti Nabi sunnahkan pula sunnah yang baru untuk mengikuti atau menasakh sunnah yang terdahulu. Wa hadza mazkurun fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qailun, seandainya ada yang bertanya atau ada yang mengkritisi. Faqad wajadna ad-dalalata ala anna al-Qur'ana yansakhu al-Qur'an. Kita sudah dapatkan tadi dalil-dalil yang menunjukkan Al-Qur'an menasakh Al-Qur'an. Kan ada dalilnya tadi kan? Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar. Dan lain-lain sebelumnya juga. Nah, li'annahu la mithla lil-Qur'an, karena tidak ada yang semisal dengan Al-Qur'an. Tidak ada yang semisal dengan Al-Qur'an. Gimana ada yang semisal? Al-Qur'an itu kalamullah, perkataan Allah, Allah yang ucapkan, sehingga tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ya kan? Allah sudah tantang sejak Nabi mulai datang sampai zaman sekarang dan sampai zaman yang akan datang. Siapapun yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tak akan bisa. Tak akan. Wala in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Andainya jin dan manusia semuanya bersatu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, mereka tak akan bisa mendatangkannya sekalipun mereka sekongkol saling membantu bersama, membuat tim dan sebagainya untuk mendatangkan, tak akan bisa. Itu sudah. Alhamdulillah ada yang bisa. Nah, tahu dari Rizq bin Sabit ada pula nanti kan? Alhamdulillah enggak ada. Enggak ada, jangankan satu Al-Qur'an, satu ayat saja tak bisa. Satu ayat saja enggak bisa. Walhamdulillah. Oleh sebab itu belum ada kitab khusus koleksi hadis ayat-ayat pal. Maksudnya tidak ada. Tidak perlu dituliskan itu. Karena orang dah paham. Orang dah paham. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu tidak ada yang seroman Al-Quran, tidak ada yang serupa dengan Al-Quran. Maka mesti dinasah dengan Al-Quran. Nah itu sudah kita temukan dalilnya. Kata yang bertanya, fa'ujidna zalika fi sunnah. Fa'ujidna zalika fi sunnah. Tolong pula sebutkan apa dalilnya dalam masalah sunnah. Tidak dinasah kecuali dengan sunnah. Mungkin, apakah tidak mungkin nanti sunnah dinasah oleh konsensus ulama, misalnya, atau pendapat mazhab, misalnya. Kan ada ulama nanti kan membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Nabi alaihissalatu wassalam. Kita kan harus belajar melalui ulama kan, misalnya. Boleh tidak dinasah hukum Nabi dengan perkataan ulama? Nah, sebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Ada ya. Bisa tidak bisa ya, bayangkan. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i berkata, fima wasaftu min fardillahi ala nasi ittiba'i amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada apa yang telah saya sebutkan tentang wajib atau Allah wajibkan kepada manusia. Siapa manusia ini? Seluruhnya. Khususnya orang-orang beriman. Ittiba' amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya sebutkan wajib bagi seluruh manusia. Maksudnya orang beriman untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilun ala anna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama qubilat anillah. Menjadi bukti bahwa sunnah Rasulullah SAW hanya diterima dari Allah. Bahwa sunnah Rasulullah diterima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman ittaba'aha, siapa yang mengikutinya, mengikut sunnah. Fabi kitabillahi tabi'aha. Maka dia mengikut sunnah itu karena mengikut kitabullah. Wala najidu khabaran, dan kita tidak menemukan, kata Imam Syafi'i, satu pun khabar, maksudnya hadis, alzamahu Allahu khalqahu nassan bayyinan illa kitabahu thumma sunnata nabiyyihi. Tidak kita dapatkan satu pun berita yang Allah lazimkan kita atau makhluknya mengikutinya nassan bayyinan, secara nas dan jelas, illa kitabahu, kecuali kitabnya, thumma sunnata Rasulillah, kemudian sunnahnya Rasulullah SAW. Kita tak temukan dalil Allah melazimkan, mewajibkan mengikuti kecuali kitabnya dan sunnah Rasulnya SAW. Fa'idha kanatis sunnatu kama wasabtu, apabila sunnah itu seperti yang aku sebutkan, seperti aku sifatkan, la syibhalaha, tidak ada yang menyerupainya pula. Gitu? Kayaknya perlu diulang nampaknya. Perlu diulang ya. Nabi kata, Allah, Imam Syafi'i katakan, kita tidak temukan dalil bahwa Allah mewajibkan mengikuti perkataan siapapun kecuali dua, yaitu perkataan Allah sendiri Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti perkataan ulama, bahkan perkataan sahabat, tidak ada kelaziman mengikutinya seperti lazimnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berarti tidak bisa dikomparasikan, dibandingkan antara sunnah Nabi dengan perkataan ulama. Jelas? Jelas tak? Sebagaimana Al-Quranul Karim tidak bisa diperbandingkan dengan perkataan Nabi SAW. Karena ini perkataan Allah, ini perkataan Nabi SAW. Nah, demikian pula tidak boleh diperbandingkan, dikomparasikan antara perkataan Nabi dengan perkataan ulama. Jelas? Jelas? Makanya seharusnya kalau Nabi sudah bertitah, maka ulama mesti ikut, mesti taat. Bukan sebaliknya. Nabi bertitah, ulama nak memerintah pula. Ini keliru kita. Kan ada sebagian orang ingin, dah jelas ini dari Nabi SAW, unda ulama tak mengatakan begitu. Kan itu ya? Subhanallah. Tuan-tuan lebih mengadahulukan ulama dari Nabi SAW. Hah? Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang orang membandingkan ulama ini. Jangankan antara Nabi kaum muslimin dan muslimat. Misalnya antara Ibnu Hajar dengan Imam Al-Bukhari saja. 1 miliar Ibnu Hajar lebih hebat Imam Bukhari 1 orang. 1 miliar Ibnu Hajar lebih hebat 1 orang Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tidak bisa dibandingkan. Sebab kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang paling lemah hafalannya di zaman Al-Bukhari itu seperti orang yang paling kuat hafalannya zaman kita. Ini yang mengaku begini kaum muslimin. Jadi perkataan Nabi tidak bisa disandingkan dengan perkataan ulama. Maka bila Nabi mengatakan, maka perkataan tidak bisa dinasakh kecuali dengan perkataan beliau. Bila perbuatan Nabi tak bisa dinasakh dengan perbuatan kecuali dengan perbuatan beliau sendiri. Paham tuan? Maka saya ulang kembali. Jadi oleh sebab itu tidak kita temukan satu pun khabar, maksudnya dalil, ya, baik di Al-Quran maupun As-Sunnah. Alzamahu Allahu khalqahu nassan bayinan. Allah dengan jelas dan tegas mewajibkan hambanya untuk mengikuti. Illa kitabahu, kecuali kitabnya. Thumma sunnata nabiyyihi, kemudian sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa lain, tidak ada kewajiban taat mutlak kecuali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jelas? Ini bahasa yang sudah sering dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Makanya ini kaidah usul yang harus dijunjung tinggi oleh para usuliyin semuanya. Bukan seperti yang dikatakan hari-hari ini macam-macam pandai usul fikih, tapi tujuannya adalah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan usul fikih. Berarti usul fikihnya keliru. Usul fikih itu adalah untuk mendahulukan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang usul fikih yang dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Bukan usul fikih yang dibangun oleh al-mutakallimin, ahli kalam setelahnya, yaitu dengan berbagai kaidah menolak sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan marah pula, tidak semua sikit-sikitnya, cuman kadang-kadang sangat berkesan. Sikit itu sangat berkesan. Allah musta'an. Sebenarnya secara teori tidak, tapi secara aplikasi iya. Saya berimannya tapi tidak percayanya. Macam mana pula saya beriman tapi tidak percaya. Ini yang payahnya itu. Yang dinyo dianggong di awak, yang dinyo dianggong di awak di lalun. Paham tak? Dalam menggeleng mengangguk juga. Dalam menggeleng ngangguk gitu. Itu yang parahnya. Tidak yakin dengan Al-Quran. Oh, saya yakin Al-Quran. Tapi isinya saya tidak percaya. Gitu. Ya jelas ya. Jadi, karena membahas kadang-kadang Al-Quran bukan ilmu tapi sumber ilmu. Apa maksudnya itu sih? Al-Quran bukan ilmu tapi sumber ilmu. Maka sumber ilmu tidak ada ilmu dalamnya. Dah doa. Sama dengan mudik boleh. Apa? Mudik tak boleh pulang kampung? Boleh. Ini banyak multitafsir ya. Ada pertanyaannya. Oh, Masya Allah, cinta palsu, Masya Allah. Maksudnya, tolong tafsirkan. Kami belum pernah cinta palsu. Di lisannya dikatakan, aku cipta. Sementara pengaplikasiannya berbeda dengan lisan yang keluar. Iya, boleh juga lah. Bagus, entah. Atau saya menganaloginya seperti dulu ada seorang suami habis cari ikan ya, balik ke rumah nanti bagi deh ya. Sama emak, maksudnya mertuanya kan. Ini baginya, pilihnya yang ikan-ikan besar-besar taruh sini. Yang kocik-kocik taruh sini. Habisnya pergi ke emaknya, mak pilihlah mak, tapi yang ini untuk saya katanya. Suruh mak milih, tapi hanya 2 onggok dia sudah ambil dulu. Atau lebih kurangnya dengan ada orang ngajak rapat kan, tapi keputusan sudah ada. Keputusan sudah ada. Pokoknya kita rapat, rapat umum ini, terbuka untuk umum. Tapi keputusan 1, 2, 3 jangan di, tidak boleh diperdusi, tidak boleh debat. Pokoknya ini keputusannya. Allah musta'an. Hah? Ya, jadi sama. Jadi saya sudah punya keputusan hukum, tapi saya pelajari Al-Quran, hadis. Pokoknya hukum ini Al-Quran dan hadis harus ikut hukum yang sudah saya tetap. Nah, itu yang masalah kaum muslimin dan muslimat. Dan ini yang terjadi pada umumnya hari ini. Ya, usul fikih hari ini banyak yang seperti itu. Banyak, tidak semua. Tadi saya bilang, sedikit ya, tapi sangat berkesan. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat as-sunnatu, apabila sunnah kama wasabtu seperti aku jelaskan, la syibha laha, tidak ada yang serupa dengannya, min qawli khalqin min khalqillah, dari perkataan makhluk Allah yang manapun, lam yajus ayansakha illa mithluha, tak boleh dinasah kecuali dia yang semisalnya. Nanti Imam Syafi'i menegakkan tak boleh sunnah kecuali dinasah dengan sunnah. Tak boleh dinasah dengan sunnah. Bahkan di Al-Quran pun menurut beliau tidak. Tapi dinasah dengan sunnah yang setara dengannya. Yang setara dengannya. Apalagi yang jauh di bawahnya. Perkataan ulama atau perkataan tokoh, perkataan pemikir. Wala mislalaha ghairu sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang semisal dengan sunnah itu selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Li'anna Allah lam yahmil lam yaj'al li adamiyyin ba'dahu ma ja'ala lah. Sebab Allah tidak berikan hak kepada seorang pun manusia, anak Adam, seperti yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada. Di ulama pun tidak ditaati secara mutlak. Ulama tidak ditaati secara mutlak. Berarti antum nak jadi ulama sih? Bukan. Jangan salah paham kawan. Pahami saya dulu. Antum jangan berdebat dulu. Maksudnya kita belajar ke ulama. Ya. Kemudian belajar lagi ulama ini. Secara singkatlah saya bilang. Saya belajar misalnya mazhab Asy-Syafi'i. Itu yang kelebajari selama di pondok dulu. Jelas? Mazhab Syafi'i. Mulai dari kitab dulu. Awal-awal Qulwadih dulu kan. Ringkasan-ringkasan. Masuk pula ke Kifatul Akhyar. Jelas? Habis itu masuk pula ke I'anatut Talibin. Itu jadi kebanggaan orang pondok tu. I'anatut Talibin atau Fathul Mu'in ya. Kaum muslimin muslimah. Habis itu baru kita masuk ke perbandingan mazhab. Bidayatul Mujtahid. Walaupun belajar fikih di pondok itu rata-rata yang saya ketahui ini ya, yang tidak tahu saya mungkin lebih banyak. Yang ketahui di pondok itu di Indonesia semuanya tidak pernah ada yang tamat satu kitab di pondok. Tidak ada yang pernah tamat. Saya sudah tanya itu kemana-mana. Kalau ada yang tamat dengan guru barangkali itu khusus belajarnya. Tapi kalau untuk kurikulum tak satu pun yang tamat. Jelas ya? Boleh diuji nanti. Saya ketika saya belajar di luar, baik di Jakarta maupun di Madinah, saya tanya itu. Antum dulu fikihnya apa? Ini. Tamat enggak di pondok? Enggak ada tamatnya. Enggak ada tamat. Alhamdulillah sama kita. Sama kan? Kan mati bersama lebih mudah daripada mati sendiri kan? Kalau sempat mereka bilang tamat, saya kiamat gitu. Ternyata ilmu kita sama. Ya dari sisi pondok kita sama. Alhamdulillah. Jadi dari sisi pondok boleh katakan hampir, iya yang saya tahu ya, yang pernah menjawab ke saya tidak ada yang tamat satu pun yang belajar dengan guru. Kalau baca sendiri mungkin, baca sendiri mungkin, jelas lah. Makanya ketika kita belajar satu buku fikih atau satu, bukan satu buku, satu mazhab, buku dalam satu mazhab, ya kita waktu itu mungkin belum membandingkannya. Hanya ikut dalil yang disebutkan dalam mazhab tersebut. Lalu kita belajar pula mazhab Imam Malik. Belajar pula mazhab Imam Abu Hanifah. Belajar pula mazhab Imam Ahmad. Nah, kita disebutkan dalam teori belajar kita. Pendapat Imam Ahmad begini. Abu Hanifah begini. Syafi'i begini. Malik begini. Dalilnya ini, ini, ini, ini. Dalilnya ini, ini, ini. Selesai? Lalu dalil ini dikomparasikan, dibandingkan, muqaranatu al-madzahib. Maka kita temukan sesuai yang kita pelajari dari mereka juga. Jelas tuh, dari mereka juga. Berarti Imam Syafi'i katakan bila sahih hadisnya, tinggalkan pendapat saya. Malik juga pesan seperti itu. Nah, dalam masalah ini kita temukan misalnya seluruh dalil mereka sahih misalnya. Lalu kita kembalikan ke zaman awal, zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Ternyata yang dilaksanakan, yang dekat kepadanya, ternyata pendapat Imam Asy-Syafi'i persis seperti yang diaplikasikan di zaman as-salaf. Walaupun dalil yang lain memungkinkan secara akli, secara teoritis, ijtihad, tapi dalil ini lebih kuat. Dari sisi ini kita kuatkan, ini yang dilaksanakan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, para tabi'in, al-qurunul mufaddalah, generasi terbaik. Maka sisi ini menguatkan kita memilih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bukan seperti yang disangkakan sebagian, kalau gitu nanti antum pilih yang paling ringan. Antum itu bukan kita. Kita pilih justru yang paling rumit. Coba kita. Antum suka musik enggak? Jujur akhirnya. Ya bukan sekarang, bukan iman bicara, tentang syahwat kita. Suka apa enggak? Enggak jujur, belum belum tegas. Iya, saya aja lah ngaku. Enggak suka? Suka, alhamdulillah. Ada yang enggak suka? Ada yang enggak suka? Nunjuk tangan yang enggak suka. Biar saya bikin suka. Bukti sukanya, dulu sebelum kita mantap dengan iman ini, ada orang lagu di pasar tuh, tanpa terasa kaki bergetar-getar gini. Iya dah? Iya Pak, udah lama. Ini sejarah ini, makanya kita akan mati-matian membelanya. Musik Islam, Islami. Berat itu akhi meninggalkannya, berat, luar biasa. Apalagi kita di samping kiri kanan rumah tetangga semuanya pakai musik, iya kan? Ingat pula lagu-lagu lama nostalgia di masa dulu. Iya tak? Tapi berat. Kita milih yang berat, bukan milih yang menurut hawa kita. Antum barangkali yang milih menurut hawa itu. Misalnya, masalah isbal, khilaf ulama misalnya. Ibah, ya berat kan? Ada yang mengatakan wajib isbal, ya. Haram, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Ada yang mengatakan haram bila sombong. Mana yang paling berat? Yang haram. Kita pilih yang itu, antum pilih yang paling ya ringan, yaitu enggak apa-apa. Isbal enggak masalah, enggak isbal pun enggak masalah. Kan lebih ringan kan? Kalau enggak, kita pilih yang paling, karena yang diamalkan Nabi dalam masalah ini, Nabi tak pernah isbal. Dan justru beliau menegur siapapun yang terlihat olehnya isbal. Dia enggak nanya dulu, kamu sombong enggak? Enggak ada dia tanya. Enggak ada dia tanya, kamu sombong enggak? Kalau enggak sombong, teruskan. Iya tak? Makanya dalil ketika Imam Abu Bakar radhiyallahu ta'ala katakan tidak dikatakan sombong, karena dia bilang saya awalnya tidak isbal, cuman melorot. Maka karena melorotnya tidak dihukum, karena tidak sengaja. Maka disebut oleh Nabi tidak sombong. Jelas tak? Kita pilih yang berat bang. Solat berjamaah, hukumnya apa? Kepilihnya yang wajib gitu, yang berat dipilihnya. Padahal ada mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan sunat muakkad secara personal, individual, tapi secara apa secara kolektif, secara jemaah fardu kifayah. Kalau saya kampung tuh enggak ada jemaah, dosa semuanya itu. Lebih fardu daripada salat jenazah. Salat berjemaah itu. Ini yang sampai ke kita kan hanya bahwa Imam Syafi'i fardu sunat muakkad. Lupa menyampaikan bahwa secara kolektif wajib kifayah. Oke, kita pilih yang mana? Wajib. Yang berat apa yang ringan? Berat. Alhamdulillah. Soal menikah lebih dari satu. Kita pilih yang mana? Coba lihat mazhab kita yang paling berat, yang bikin kita penakut, yaitu beristri ini mazhab kita berat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jangan antum bilang kita pilih yang ringan-ringan, tidak. Jadi alasan untuk mewajibkan ikut dalam satu mazhab ini alasan yang dibuat-buat sesuai dengan kenyataan. Jelas? Jadi kita belajar memang melalui ulama, betul. Tidak salah itu. Tidak ada kita jadi berilmu kecuali melalui para ulama. Kalau ada yang mengklaim bisa berilmu tanpa belajar, berarti bohong tadi. Ketemu Nabi sendiri langsung kan? Tidak pernah belajar, tiba-tiba ketemu Nabi. Abu Bakar tidak pernah dicium lutut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala itu kaum muslimin dan muslimat. Di masa telah mati ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada ini, tidak ada yang semisal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Nah, kenapa kita pilih yang ini? Menurut hemat saya, perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah sesuai lebih dekat walaupun dalilnya semuanya sahih dari sisi istidlal. Apalagi kalau seandainya mazhab Imam Malik dalilnya dhaif, mazhab Imam Abu Hanifa dalilnya akli, dalil Imam Ahmad dalilnya sunnah sahihah tsabitah, istidlalnya benar, maka di sini saya tidak ragu pula untuk mengikut Imam Ahmad. Tidak ada satupun pendapat kecuali ada yang mengatakan itu. Antum yang milih, asal boleh. Ada ulama mengatakan boleh diikuti sekalipun bertentangan dengan sunnah Nabi. Kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Oh, berarti dia tidak alim dulu? Bukan. Alim, mereka alim semuanya. Cuman yang sampai hadis kepadanya itu. Kalau antum katakan jangankan ulama mazhab, Umar bin Khattab sendiri radhiyallahu anhu ada hadis yang tidak sampai kepadanya waktu Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat. Buktinya seperti yang sering kita sebutkan bahwa di saat ada seorang suami yang ngadu ke Umar, Umar khalifah waktu itu. Istrinya melahirkan di saat umurnya 6 bulan. Bukan umur istrinya, umur kandungan maksudnya. Mana ada istri 6 bulan umurnya? Ya, 6 bulan kandungan lahir anak. Antum sudah punya istri? Belum? Ah, iya, belum ya. Yang punya istri seperti ini curiga enggak? Curiga. Jangan, belum lagi suami curiga, tetangga ada mulai curiga. Curiga. Wajar. Karena umumnya kehamilan 9 bulan. Subhanallah. Dikandungkan ke Umar. Umar dan menurut ijtihadnya ini patut dicurigai. Jadi untung ada datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bertanya atau Ali langsung memberikan masukan kepadanya, ini tak boleh dihukum. Kehamilan 6 bulan itu syar'i. Di mana kau dapat Ali? Nah, di sinilah Allah bedakan istimbat satu alim dengan alim yang lain. Dengan apa? Dengan dalil. Bukan pendapat pribadi, tidak. Allah berfirman bahwasanya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusunya 30 bulan. Allah yang sebutkan hamil dan masa menyusu 30 bulan. 30 bulan berapa tahun? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah, Allah juga yang tetapkan bahwa menyusu itu lamanya 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? Ini nak hitung-hitung tahun namanya. 24 bulan. 30 kurang 24, 6 bulan. Berarti sah tak hamil dan menyusu 30 bulan? Sah. 6 bulan hamil sah tak? Alhamdulillah, selamat. Berani tak antum katakan berarti Ali lebih hebat dari Umar? Tidak. Jadi kalau saya misalnya memilih pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, meninggal ke pendapat Syafi'i, berani antum bilang Dasman lebih hebat Imam Syafi'i? Sama. Antum tak berani bilang Ali lebih hebat dari Umar? Saya juga tak berani mengatakan ketika saya memilih pendapat Imam Ahmad, saya lebih hebat dari Imam Syafi'i. Itu biasa, jangan perasaan, betul lah antum. Jangan bawa perasaan. Tidak selamanya kau tinggalkan gara-gara kau tak cinta padamu. Makanya sayang istri tinggal. Sayang istri tinggal tinggalkan. Jadi saat kau aku tinggalkan, sebenarnya aku sedang rindu kepadamu. Kalau selalu bersama mungkin kelahi terus kita. Maka sekarang saya tinggalkan kamu supaya tumbuh rindu. Yang salah paham enggak? Nabi yang katakan itu, bukan saya. Ada orang yang saya beri pemberian, padahal yang lain lebih aku cintai daripadanya. Jelas? Jadi kalau ada nanti saya kasih hadiah sama ini misalnya, mau hadiah? Hah? Antum tak saya kasih, jangan berkecil hati. Antum sudah saya sayangin di awal, dia baru tahu sekarang supaya lebih sayang. Paham tuh? Makanya kalau suami beri hadiah pada istri yang baru, yang lama jangan curiga. Karena yang lama sudah terbukti cintanya, yang ini baru harus dipupuk. Yang intent dipupuk, yang baru tumbuh atau yang sudah lama? Yang baru. Tahulah tuan-tuan. Bukan karena cintanya pada yang baru, lebih tidak. Jelas? Antum tanam rambutan, tanam sawit, mana yang lebih turun kalau nak pergi mupuk, yang lama dulu atau yang baru? Wajar lah, makanya istri baru sering dijenguk. Makanya yang tua tidak setuju dengan itu. Kalau sempat sawit itu paham, dia tak biarkan yang muda itu tumbuh. Allah musta'an. Untung sawit tak paham, rambutan tidak ngerti. Cuman sayang ibu-ibu paham. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi ketika saya tinggalkan pendapat imam atau mazhab imam dalam masalah ini, bukan berarti saya merendahkan. Mohon maaf, salah antum. Antum yang salah tafsir ke saya. Makanya tanya ke ana dulu. Jangan buat keputusan sendiri. Ini kan masalahnya enggak. Belum paham perkataan kita sudah keluar kritikannya 50 artikel gitu. Ya, dia tidak paham perkataan kita, tiba-tiba banyak sekali masalah. Kita sudah bukan sedang membahas masalah yang antum bilang itu. Bahasa kita jelas ini masalahnya. Dudukkan di sini. Kalau perlu duduk kita sambil ngopi. Kan tidak masalah, walaupun saya tidak begitu senang kopi. Dah. Antum minum teh, saya minum kopi. Antum minum kopi, saya minum teh, kan tidak apa-apa kan? Jangan gara-gara demi kebersamaan dicampur, tidak bagus. Ini toleransi lagi. Kau muslimin dan muslimat ya? Paham ya? Paham ah? Jadi ketika saya memilih pendapat salah satu imam dari imam tersebut, bukan sekali-kali saya mengatakan, bukanlah karena saya mengatakan saya lebih hebat dari imam yang saya tinggalkan. Demi Allah tidak. Dan bukan pula bahwa mereka hina di mata saya, demi Allah juga tidak. Antum juga di waktu yang sama ketika antum terpaku dengan mazhab tertentu, kan meninggalkan mazhab tiga imam. Apakah boleh enggak antum? Mau enggak saya tafsirkan antum menghina tiga imam demi mengikut Imam Syafi'i? Kan enggak mau kan? Sama juga kita. Ketika saya dalam mazhab ini, masalah ini saya ikut mazhab Syafi'i, mazhab ini saya ikut mazhab Hambali, bukan berarti di saat yang sama saya menghina imam yang lain. Sama kita kan? Antum pilihlah yang antum pilih, silakan. Jangan rendahkan saya gara-gara itu. Jangan bilang saya tidak menghormati ulama. Sama kok, kita belajar sama ulama juga semuanya. Cuman saya tidak ikut ulama yang antum katakan tadi. Dan sebagaimana antum juga tak mengikut ulama yang saya ikuti. Kok sama kok dipecat juga ya? Ya, kan sama kita. Antum ikut ulama sana, saya ikut ulama sini. Nah, jangan artikan ketika saya tidak ikut ulama yang antum ikuti, ana menghina dia. Antum kan juga tidak ikuti ulama yang saya ikuti. Kenapa antum tidak mau ditafsirkan menghina dia? Ini kadang-kadang lucu kadang. Makanya nunjuk kadang jarinya satu ke depan, tiga ke belakang. Jadi aibnya ada pada kita, kok disebutkan pada orang lain. Nas'alullah assalamat wal afiyah. Jadi ini pentingnya kita belajar itu berlapang dada. Belajar itu supaya juga tidak lahir fitnah-fitnah keji, tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Alhamdulillah kita menghormati semua ulama, tapi tidak membetulkan semua pendapat ulama. Yang salah ya pasti salah. Ya antum nak salahkan saya silakan aja, tidak ada masalah. Tapi dengan adab tadi, dengan adab. Dan salah satu adab kepada yang masih hidup adalah menghubunginya. Ya, menghubungi, tapi jangan sambil marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Antum kan juga tidak suka saya marah-marah kan? Sampaikan, saat kita ngopi siang ini, kalau saya sempat saya katakan iya, kalau tidak nanti siang besok. Kan mau kan? Ngopi aja enggak mau, gitu aja kok repot. Ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tidak ada li'anna Allah lam yaj'al li adamiyyin ba'dahu ma ja'ala lahu. Allah tidak jadikan bagi manusia manapun seperti yang Allah jadikan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Bal farada 'ala khalqi ittiba'ah. Bahkan Allah fardukan kepada makhluknya, maksudnya manusia dan jin, ittiba'ah, mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Fa alzamahum amrah. Maka Allah lazimkan kepada mereka ikut perintahnya. Fal khalqu kulluhum taba'un lahu. Seluruh makhluk ini adalah mesti ikut Nabi alaihi salatu wasallam. Wa la yakunu litabi'i ay yukhalifa ma furida 'alaihi ittiba'u. Maka tidak boleh bagi yang mengikut berbeda dengan apa yang diwajibkan kepadanya mengikut. Tidak boleh dia bercanggah dengan apa yang diwajibkan dia mengikut. Tidak boleh dia bercanggah dengan Nabi yang difardukan ikut kepadanya. وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اتِّبَاءُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِلَافُهَا. Siapa yang wajib baginya mengikut sunnah Rasulullah SAW, tak boleh bercanggah dengan sunnah itu. Jelas sekali kan? Ini Imam kita Syafi'i. Maka siapa yang mengklaim jadi pengikut mazhab Syafi'i, baca ini berulang kali. Berulang kali sampai terbawa mimpi. Itu baru kita akan bertemu si Imam Syafi'i. Berarti saya salah selama ini. Bilang. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau memang antum tahu bahwa mengikut Nabi wajib hukumnya, maka Imam Syafi'i sudah berlepas diri dia. Saya kalau datang hadis sahih dari Nabi bertangcanggah dengan pendapat saya rujuk daripadanya bahkan setelah mati. Nah, kenapa antum tegakkan lagi? Dia bilang saya rujuk setelah mati pun saya tinggalkan pendapat itu. Ini bara'ah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa kita mati-matian menegakkan benang basah? Benang kering aja payah ditegakkan. Apalagi benang basah. Coba tegakkan benang kering. Payah. Apalagi benang basah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati. Wa lam yaqum maqama yansakha syai'an minha. Oleh sebab itu tak ada perkataan manusia manapun yang bisa diposisikan menasakh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kan jelas, kita cukup sampai di sini. Besok kita sambung lagi insyaallah taala. Ya, cukup ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.